Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira thumma ma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah taala pertemuan kita kali ini pembahasan kitab Adrul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyah oleh Imam Muhammad Ibn Ali Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan yang terakhir kita bahas yaitu mereka-mereka yang tidak diterima persaksiannya dari pembahasan kitab Al-Khusumah, pertikaian, yaitu yang diantaranya yaitu orang yang laisa bil adl wala tuqbal syahadatu man laisa bil adl wala kha'in wala dhi adawa wal muttaham wal qani li ahli al bait wal qadif wala badawi ala sahibi qaryah. Persaksian yang tidak diperbolehkan menjadi saksi yang diantaranya itu mereka yang adalahnya tercela, fasik, atau lain sebagainya. Kemudian orang yang berkhianat, kemudian yang mempunyai permusuhan dengan orang yang dituntut, al-muttaham, yang melakukan kedustaan, walqani li ahli al-bait, asisten rumah tangga yang di mana bersaksi terhadap tuannya, walqadif, seseorang yang pernah menuduh wanita muslimah dengan tuduhan yang tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia tidak boleh menjadi saksi abadan selamanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan tidak diterima syahadahnya mereka yang melakukan tuduhan terhadap wanita muslimah abada selamanya apabila mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, bahkan dicambuk. Thayyib. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Kemudian di sini kita akan menyebutkan bahwa termasuk dari apa saja syarat yang diterima persaksian. Syarat-syarat yang diterima persaksian sebutkan oleh para ulama, yang pertama al-Islam. Syarat-syarat diterima persaksian dari kriteria seseorang yaitu yang pertama al-Islam. Dan persaksian kafir tidak diterima. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyhidu dawai adli minkum, dan jadikanlah persaksian dawai adli minkum, dua orang yang al-adl, adalahnya terpuji di antara kalian, mimman taradawna minasyuhada. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan mimman taradawna minasyuhada, yaitu orang-orang yang diridhai mereka untuk menjadi saksi. Kemudian yang kedua al-bulugh wal aql, orang yang telah balig, orang yang balig dan juga orang yang berakal, yaitu mukallaf. Apabila disebutkan mukallaf yaitu aqil, balig, maka tidak bisa dijadikan anak kecil menjadi saksi. Kenapa? Pertama, dia belum memahami apa itu arti adalah yang sebetulnya, dan belum ada kesempurnaan dari akalnya. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa syahadah anak kecil itu tidak di tidak bisa untuk jadikan saksi, terkecuali persaksian di antara mereka ba'dhum 'ala ba'd fa hadza jaiz. Nah, misalkan anak kecil, antara anak-anak kecil berantem, boleh tidak saksinya anak kecil lagi? Bahwa jaiz, perbolehkan. Kenapa? Karena di sini bainahum, antara mereka. Kalau anak kecil berantem anak yang lain, saksinya juga anak kecil jaiz. Kenapa berantem? Si fulan begini, begini, begini. Ini yang duluan, ini yang mukul, atau ini begini sebagainya. Jaiz. Kenapa? Karena ini di antara mereka. Karena ini di antara mereka. Sedangkan persaksian dewasa, fahadza ma yajuz. Nah, persaksian anak kecil menjadi persaksian untuk hal yang besar, dewasa, fahadza ma yajuz. Dan juga al-aql, keluar kepadanya majnun. Orang yang majnun tidak bisa dijadikan saksi. Nah, kemudian yang ketiga, sebut oleh para ulama bahwa di antara syarat diterima persaksian yaitu al-kalam, dia berbicara. Maka tidak diterima syahadah al-akhras, yang bisu. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa diterima persaksiannya apabila di hal tertentu dikarenakan darurat. Dan para ulama menyebutkan bahwa al-akhras bisu, kalau dia bisa menjadi saksi dengan tulisannya, fahadza jaiz. Nah, sebagai pengganti dari ucapannya, fahadza jaiz. Nah, sedangkan akhras yang dimana dia tidak bisa nulis, enggak bisa dijadikan saksi. Nah, tidak bisa berbicara, sehingga ketika al-qadhi menyebutkan, bagaimana apa yang kamu lihat terjadi? Begini orangnya. Si hakim bingung. Nah, si hakimnya bingung. Kecuali kalau dia bisa seperti menulis apa yang terjadi begini dan sebagainya, fahadza jaiz. Kemudian yang keempat, bahwa disyaratkan menjadi seseorang yang menjadikan saksi yaitu orang-orang yang dari hafalannya, kebobotannya, dan juga dia orang-orang yang tidak lalai. Berbeda dengan seseorang yang banyak salah. Ketika menjadi saksi, banyak kesalahan. Seperti ini, seperti itu, seperti bingung dia, nggak bisa menceritakan dengan apa yang telah dia ketahui. Nah, pelupa misalkan, jadi saksi pernah melihat, iya bagaimana ini, saya lupa, begini lupa. Intinya dia tidak betul-betul ketika dia menjadi saksi yang dimana dia jelas melihat atau dia betul-betul memperhatikan apa yang terjadi, seperti ini kejadiannya dan sebagainya. Nah, sehingga yang dimana dia tidak mengada-ngada. Berbeda dengan seseorang yang jadi saksi, gimana ketika itu kamu jadi saksi? Ya saya pas tidur. Ya berarti tidak bisa jadikan saksi. Gimana kejadiannya? Saya di situ tapi saya waktu itu sedang tidur. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Kenapa? Karena dia dalam keadaan tertidur lelap. Berbeda dengan seseorang yang sedang terjaga, mengetahui apa yang terjadi, dan dia betul-betul dari menceritakan kepada hakim dari yang sedetail-detailnya dia ceritakan. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jelas. Nah, sehingga orang yang dijadikan saksi itu orang-orang yang bukan orang-orang yang mukhafal. Nah, itu kita jadi saksi saja. Gimana kamu melihat? Ya lihat. Bagaimana? Ya pokoknya saya lihat. Bagaimana? Ya saya lihat pokoknya. Enggak tahu apa yang terjadi. Kejadian yang seperti apa dia tidak menceritakan. Berarti dia mukhafal, lalai. Kemudian yang kelima yaitu adalah diterimanya persaksian seseorang yaitu adalahnya terpercaya. Nah, yang di mana istiqomah dalam agamanya. Nah, dia melaksanakan kewajiban-kewajiban salat lima waktu. Nah, dia meninggalkan apa yang diharamkan. Nah, tidak melakukan kefasikan-kefasikan. Nah, dengan ini bahwa persaksian orang yang fasik itu tidak diterima. Nah, kalian bisa dilihat syarat dari yang diterima persaksiannya dan di fikih muyassar sana sebutkan. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Kemudian disebut oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa tajuz syahadatu man yashhad ala taqriri fi'lihi au qawlihi idza intafatit tuhmah. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih bahwa diperbolehkan persaksian man yashhad ala taqrir fi'lihi, yang di mana dia menjadi saksi apa yang telah dia kerjakan olehnya atau apa yang dia ucapkan olehnya, idza intafatit tuhmah, apabila tidak ada tuduhan. Apabila tidak ada tuduhan. Ini contohnya seperti seseorang yang di sana Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih menyebutkan contohnya seperti hadis Uqbah ibn Harith radhiyallahu taala anhu, ketika Uqbah ibn Harith menikah dengan Ummu Yahya binti Abi Ihab. Uqbah bin Harith menikah dengan Ummu Yahya binti Abi Ihab. Kemudian datang seorang wanita berkulit hitam. Faqalat, wanita tadi mengatakan, qad arda'tukuma, saya telah menyusui kalian berdua. Uqbah bin Harith dan juga Ummu Yahya binti Abi Ihab. Fadzakartu dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala fa'arid anni, Nabi kemudian disebutkan ketika Uqbah mengatakan menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aridu anni, kemudian Uqbah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dariku. Ketika Uqbah menceritakan, Rasulullah berpaling dariku. Faqala, kemudian Uqbah, fatanahaitu, aku bergeser kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menceritakan kembali apa yang terjadi. Kemudian Nabi mengatakan, wa kaifa wa qad za'amat an qad arda'atkuma, wa kaifa, bagaimana bahwa wanita tadi sudah mengatakan bahwa dia telah menyusui kalian berdua. Hadis ini menunjukkan bahwa takrirnya seseorang atas perbuatan dan juga atas ucapannya apabila disana tidak ada tuduhan maka diterima. Hal ini sebagaimana Nabi SAW menerima apa yang telah diucapkan oleh seorang Ammatus Sauda, yaitu seorang budak wanita yang berkulit hitam yang dimana pernah menyusui Uqbah ibn Harith dan juga Ummu Yahya binti Abi Ihab. Dia mengatakan, saya telah menyusukan kalian berdua. Berarti ketika wanita tadi mengikrarkan bahwa saya menjadi saksi atas perbuatan saya sendiri, ucapan saya sendiri, bahwa saya telah menyusui kalian berdua. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, wakaifa wakad kila, wakaifa wakad kila, ya sudah diucapkan ikrarnya mereka, ikrarnya wanita tadi, sehingga diterima. Nah, sehingga ketika satu susuan kemudian sudah menikah dipisahkan, tidak boleh, karena saudara satu susuan. Dengan ini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih menyebutkan diperbolehkan, yaitu menjadi persaksian seseorang yang bersaksi terhadap ikrar perbuatannya atau ikrar ucapannya idan tafatit tuhma, apabila tidak ada tuduhan. Nah, kalau memang jelas maka diterima sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Wa qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa syahadatuz zur min akbaril kaba'ir. Wa syahadatuz zur, dan persaksian palsu termasuk min akbaril kaba'ir. Persaksian palsu termasuk dari dosa besar. Sumpah palsu juga sama. Yaminin ghumus, seperti seseorang mencelupkan dirinya ke dalam api neraka. Sehingga seseorang yang di mana pembahasan telah kita bahas, ketika ada yang bertikai, Nabi mengatakan al-bayyina 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Penuntut diminta bukti. Kalau tidak ada bukti, maka kepada orang dituntut untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan haknya diberikan kepada orang yang bersumpah. Walaupun dia dusta, bainahu wa bainallah. Dia urusannya dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mencelupkan dirinya ke dalam api neraka. Sehingga seseorang jangan bergampang-gampangan bersumpah dengan nama Allah. Allah itu dusta. Inna adzabad dunya ahwan min adzabil akhirah. Sesungguhnya siksa di dunia itu lebih ringan daripada siksa di akhirat nanti. Seseorang yang bersumpah dengan nama Allah, sumpah palsu, kemudian dia terbebas dengannya, akan tapi dia tidak akan terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia bisa bebas, akan tapi di akhirat nanti dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga qaul az-zur, ucapan dusta, sumpah palsu, dan juga syahadatuz-zur, dan juga syahadatuz-zur, persaksian palsu, itu semuanya min akbaril kaba'ir. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi SAW ketika ditanya tentang kabair, dosa besar, Nabi mengatakan asyirku billah, seseorang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qatl nafs, bunuh diri, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian Nabi mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahu kepada kalian dosa besar yang lebih besar? Kemudian Nabi mengatakan qaul zur au qala syahadatuz zur, ucapan palsu, sumpah palsu, dan juga persaksian palsu. Nah, bahkan di dalam riwayat yang lain, dalam hadis Abi Bakrah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahu kepada kalian dosa besar yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah, qala isyraku billah wa uququl walidain, berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa wa qala ala wa qawli zur wa syahadatuz zur. Kemudian Nabi setelah itu sender, duduk. Nabi mengatakan ala wa qawli zur wa syahadatuz zur. Ketahuilah termasuk dosa besar yang paling besar ucapan palsu dan juga syahadatuz zur, persaksian palsu. Bahkan perawi mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mazala yuqarriruha, terus mengulanginya. Naam. Hatta qulna laitahu sakata. Sehingga kami mengatakan mudah-mudahan Nabi diam. Nabi terus mengatakan, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Yukarrir. Ini menunjukkan bahwa ini perkara yang tidak boleh seseorang mempermainkan. Ini perkara besar. Akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Sehingga walaupun seseorang dibayar, nah, mau saya bayar berapa? 20 juta. Tapi kamu jadi saksi ya. Walaupun kamu tidak melihat, kamu bilang saya melihat. Mau terima 20 juta. Jadi dia jadi saksi yang palsu. Nah, keuntungan dunia dia dapatkan, akan tetapi dia mendapatkan dosa besar. Biakbaril kabair. Dosa besar yang paling besar yaitu persaksian palsu. Wa na'udzu billah. Naam. Baik, sisanya insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Naqtafi lana subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.